karena yang seperti ini membuat fitnah bagi kita ahlu sunnah. Kenapa? Ujung-ujungnya melatih anak-anak apa? Niatnya untuk belajar karena apa? Ingin cari dunia. Kita inginkan bahwasanya anak-anak kita belajar di pondok adalah dia menjadi dai-dai ahlu sunnah. Sekian ratusan hektar tanah-tanah yang ada di Kabupaten Cilacap selanya, atau sekian puluhan penduduk kaum muslimin di Cilacap atau mungkin di Indonesia secara umum, sekian ratusan juta miliun selanya, berapa ada ahlu sunnah? Sedikit. Yang kita harapkan apa? Dengan sistem pondok pesantren akan melahirkan dai-dai ahlu sunnah untuk kita kirim ke Kampung Laut, kita kirim ke semuanya di Sulawesi, banyak juga orang-orang yang mau murtad, kemudian masuk Islam, kemudian kita masukkan di daerah-daerah pelosok, di Kalimantan, masih banyak daerah-daerah yang butuh dengan ahlu sunnah. Alhamdulillah, ya, rezeki sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ya, sehingga barakallahu fikum, alhamdulillah, ya, namanya rezeki walaupun belum lulus SMP jadi menteri. Ya, ternyata apa kita lihat? Jadi menteri gak harus pakai ijazah. Ternyata bisa jadi menteri. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya kekayaan, kesuksesan di dunia itu tidak diukur dengan ijazah. Orang-orang kita jadi pejabat apa? Jadi saudagar kaya raya. Apakah dengan sekolah? Ternyata tidak. Sehingga barakallahu fikum, inilah kenapa mereka sekarang terpental dari ahlu sunnah ketika mereka tidak jujur dalam dakwah ini, memanfaatkan dakwah ahlu sunnah untuk malah kepentingan dunia. Sehingga barakallahu fikum, tidaklah memadorotkan orang-orang seperti itu. La yadurru man khadalahum. Para penguas-penguas dakwah ini tidak akan memadorotkan ahlu sunnah. Wala man khalafahum, kata Rasulullah. Dan juga orang-orang yang menyelisih dakwah ini tidak mau bermadorot. Justru akan memadoroti diri mereka sendiri. Ayat yang ke-10. Fadlul ilmi wal ulama waraddu ala man yatanaqasuhum. Ala man yatanaqasuhum. Kutaman ilmu dan para ulama, dan juga bantahan kepada orang-orang yang merendahkan ilmu dan ulama. Ini yang ke-10. Apa dalilnya? An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fi ilman salaka Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridan li talibi ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-itan fil ma'i wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama'a waradatul anbiya innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama waratu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihaqqin wabirin. Rawu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu Ibn Hibban wa naqala Ibn Hajar anil Hakim tashihahu wa sahahu al-Albani wa qala Ibn Hajar hassanahu Hamzatu al-Kinani thumma qala lahu shawahidun yataqawa biha. Keutamaan ilmu dan ulama dan bantahan kepada orang-orang yang merendahkan ilmu dan ulama. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melakukan usaha perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju jannah. Ini keutamaan yang pertama. Barang siapa yang berusaha menempuh usaha untuk menuntut ilmu, baik dengan berjalan, membaca kitab-kitab, mendengarkan kaset, atau mendengarkan daurah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Ini keutamaan yang pertama. Kenapa? Karena dalam ilmu ini, kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan inilah orang itu bisa masuk dalam jannah. Hatinya penuh dengan cahaya ilmu, sehingga dia selantiasa berjalan, berbuat, beramal di atas ilmu, sehingga ilmu inilah yang akan mengantar dalam jannah. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, bagaimana tahu ini halal, ini haram, tahu ini bid'ah, ini syirik, dia tahu.

wa imamahum, maka hendaklah ketika engkau mendapati mereka, maka hendaklah kau berpegang teguh dengan jamaatul muslimin dan imam-imam mereka. Ketika mereka menyeru pada pemberontakan, maka jangan terpancing dengan slogan-slogan daulah Islamiyah, karena mereka akan menyeru kepada kesesatan. Sehingga hati-hati. Qultu wa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Ya Rasulullah, kalau ternyata qadarullah ma syafa'al, Allah takdirkan enggak ada jamaah. Ternyata semuanya orang-orang sudah hilang, enggak tahu ke mana. Enggak juga enggak ada imam yang memimpin kita. Bagaimana ya Rasulullah? Fa'tazil tilkal firq kullaha. Maka tinggalkan semua firqo-firqo ini. Tinggalkan ini semuanya kalau memang enggak ada jamaah Ahlus Sunnah, kemudian juga enggak ada imam yang memimpin kalian. Maka tinggalkan semua firqo-firqo ini. Kelompok-kelompok sempalan-sempalan ini tinggalkan semuanya. Wala anta udda, wala anta udda bi asli syajaratin, meskipun dengan engkau berpegang teguh menggigit dengan apa? Dengan akar-akar pohon. Gigit itu. Jangan sampai mereka engkau membawa engkau ke dalam seruan-seruan mereka. Hatta yudrikuka, hatta yudrika, hatta yudrikuka, hatta yudrikaka al-mautu wa anta ala dhalik. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kematian menjemputmu dan engkau berada di atas istiqomah. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan tahdir tentang apa? Keadaan da'i-da'i yang menyeru pada neraka jahannam, pada kesesatan. Ketika sudah terjadi yang seperti ini, pemberontakan, kemudian seruan-seruan untuk bergabung dalam partai mereka untuk memberontak jadi presiden atau jadi bupati, jadi gubernur, maka jangan ikuti mereka. Ya, kalau kita enggak ada yang bisa memimpin kita, menyingkir. Kata Rabi'ah yang lainnya, segera ke gunung. Menyingkir dari mereka, tinggalkan firqah-firqah tersebut. Kemudian berpegang teguh dengan sunnahku walaupun dengan gigi gerahamu di gigitkan kepala akar pohonnya dalam gambaran apa? Betul-betul kamu kuat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kamu terbawa mereka. Terus menyingkir dari mereka sampai kematian menjemputmu. Dan engkau di atas al-haq. Demikian tentang masalah ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena yang 15, 16, sebenarnya mau ke 16. Karena besok, biar pertemuan besok apa, masuk ke masalah taat pada waliul amr. Karena banyak panjang. Suka tau betul? Suka gak ini? Kalau yang enggak apa-apa, izin aja enggak apa-apa. Ya jangan dibicarakan loh ya. Itu belum rampung udah ini. Selesaikan ya sampai 16. Karena ini 47. Kita pengin dua pertemuan selesai. Pertemuan kita adalah Ahad ini dan Ahad besok. Ya, pertemuan kita adalah Ahad ini sama Ahad besok harus selesai kitab ini, walaupun selanjutnya kita ngambil intisarinya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fihi. Yang ke-15, qala hafidzahullah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fihi, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Inilah mazhab as-salaf. Dia mencintai seseorang karena Allah dan dia membenci orang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dharrin, ayyu ara al-iman adunu qala awthaq. Qala Allah wa rasulu a'lam. Qala al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Rawahu al-Hakim wa Tabrani wa ghayruhuma wa isnadu wahin lakinna lahu syawahid min hadithin Ibn Abbas, min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu wa min hadith al-Bara' Ibn Azib. Qala al-Albani wal-hadithu bimajmu'i turuqihi yarqa illa darajatil hasan alal aqal. Hadisnya hasan. Kata beliau, Ibnu Abbas memberikan khabar kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apakah ikatan iman yang paling kuat? Apakah ikatan iman yang paling kuat?" Kata Abu Dzar, "Allah wa rasuluhu alam." Hanyalah Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Baik, kalau gitu saya jelaskan, kata Rasulullah. Al-mu'alatu fillah, hendaklah dia berloyalitas karena Allah.